dosaku kau meninggal aku. Sri pikiran mana apa tindakmu tutu dalam kleru. Sri turung kepacut yen kowe gelem ngrungokke kandaku. Sri kedung buri tan ana guna lan anyilakani. Yen kowe gelem ngrungokke kandaku. Sri kedung buri tan ana guna lan anyilakani. Sri kedung buri tan ana guna.